Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para ikhwah sekalian, alhamdulillah pada semester genap kita bisa mulai kembali, dimana pada semester yang lalu telah kita memulai sebenarnya untuk kajian Umdatul Ahkam, dan ini kita akan melanjutkan, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dan beberapa waktu yang telah lalu, qadarullah wa masya'an, saya juga belum bisa menghadiri kajian. Insyaallah mulai pekan ini kita akan meneruskan kembali apa yang telah kita bahas daripada al-hadis as-sahih min kitab Umdatul Ahkam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, memberikan kemudahan dan memberikan keistiqomahan dalam menggapai ilmu atau al-haq, yang mana ilmu ini adalah warisan para anbiya, para rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan sekalian, sebagaimana apa yang telah kita rencanakan, bahwasanya kesempatan hari ini adalah kita meneruskan dari pembahasan-pembahasan yang kita bahas dari hadis-hadis, yang dimana hadis ini adalah ringkasan daripada Sahih Bukhari dan Muslim atau hadis pilihan, dan disusun berdasarkan tabwid atau bab. Yang mana pada kesempatan yang terlalu kita telah selesaikan tentang bab yang membahas sholat jamaah. Adapun sekarang kita masih membahas bab sholat atau kitab sholat. Akan tapi kita akan melanjutkan perjalanan pembahasan ini sampai bab sunanur ratibah wa ta'kidu rakmatai sunatul fajri wa fadliha. Bab sunanur ratibah wa ta'kidu rakmatai sunatul fajri wa fadliha. Dan insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan lanjutkan dengan babul adzan wal iqamah. Babul adzan wal iqamah. Baik. Yang pertama, setelah kita membahas daripada sholat jamaah, hukum sholat jamaah, keutamaan sholat jamaah dan yang lain sebagainya, maka kita akan membahas penyempurna dari sholat lima waktu, karena sholat rawatib adalah merupakan penyempurna sholat lima waktu. Di antaranya kita akan membahas bagaimana namanya fadilahnya dan apa hukum dari sholat fardu yang kita ambil daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dinamakan salat rawatib atau salat nafilah ini adalah salat yang disyariatkan khusus, yang mana dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Dengan waktu yang disyariatkan. Itulah sholat rawatib atau sholat nafilah, atau mungkin kita mengenal itu dengan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Walaupun kata sunnah itu masih am, masih umum, karena sholat sunnah itu mencakup sholat tahajud, sholat duha dan lainnya. Akan tapi sholat sunnah rawatib ini sholat yang khusus ketika dilaksanakan menjelang atau sesudah sholat dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ya, memang apa fadilahnya daripada sholat ini? Apakah ada keutamaan tertentu? Keutamaannya, yang jelas secara umum yang pertama adalah termasuk amalan yang paling baik, termasuk amalan yang paling baik, karena kita masuk pada dalil umum bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda apa? Wa'lamu anna khairal amali as-shalah. Wa'lamu anna khairal amali as-shalah. Ketahuilah kalian bahwasanya sebaik-baik amal adalah salat. Yang secara umum salat nafilah ini, sebelum kita bicara hukumnya, kita bicarakan keutamanya, maka masuk ke dalam sebaik-baik amalan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu anna khairul amali as-salat. Demikian juga masih masuk dalam kategori keutamaan secara umum, yaitu untuk agar kita memperbanyak sujud. Ya, ini termasuk keutamaannya agar kita memperbanyak sujud, karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tsauban pernah ditanya tentang amalan apa yang bisa memasukkan ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaikum bikathratis sujud." Alaikum bikathratis sujud. Jadi sholat nafilah ini, sholat sunnah ini termasuk amalan-amalan yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Memudahkan kita masuk ke dalam surga. Itulah dalam hadis Tsauban yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjawab, "Alaika bikathrati sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa raka'atan." Ya, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara keutamaan salat atau salat nafilah yang akan kita bahas ini, bahwasanya salat ini sebagaimana dalam sebuah hadis, bahwasanya awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati min amalihim as-shalah. Awal yang pertama yang akan dihisab pada yaumil qiyamah, ya, amalan yang mau dihisab nanti, yang mau diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah shalah. Ya. Shalah. Dan apa namanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya salat maktubah atau salat wajib, salat duhur, salat asar, salat subuh, salat maghrib, salat isya, itu yang dilakukan oleh seorang seorang hamba itu hanyalah tercatat dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya humusuha urubu al-furusuha amisbaha. Kebanyakan manusia itu tidak bisa menyempurnakan sholat, paling setengahnya dari kesempurnaan, paling seperdelapannya dari kesempurnaan. Maksudnya ini bukan dari syah dan tidaknya, tapi dari kesempurnaannya. Susah manusia untuk bisa menyempurnakan sholat fardu atau sholat wajib atau sholat maktubah. Maka Rasulullah mengatakan apa? Sebagai penyempurna atau takmilan daripada sholat ini, sholat yang masih banyak kekurangannya ini, maka sholat nafilah lah yang menjadi penyempurna sholat maktubah yang masih kurang sempurna. Makanya ketika para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghisabnya disuruh melihat daripada amalan sholatnya. Ketika salatnya belum sempurna, maka malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala fandur ila amali annawafil ataupun daripada salat rawatib. Maka sempurnakanlah dengan salat rawatib sehingga orang tersebut bisa mendapatkan derajat pahala yang sempurna dengan amalan rawatib tersebut ataupun salat-salat sunnah rawatib. Baik, itu di antara keutamaannya. Dan banyak sekali keutamaan yang lain, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man hafadha 10 rakaatan minan nawafil, barang siapa yang menjaga 10 rakaat dari salat-salat nafilah atau salat-salat fardhu banallahu baitan fil jannah, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan dia, membikinkan dia satu basur rumah di surga. Rumah di surga. Itulah di antara keutamaannya. Makanya ini sangat istimewa sekali bahwasanya hari ini kita akan sedikit membahas tentang sholat-sholat nafilah atau sholat-sholat rawatib dan hukumnya. Dan hukumnya dalam judul kita, kita akan membahas bab sunnah rawatibah, bab tentang sunnahnya amalan rawatib, dan diteruskan dengan wa ta'kidu raka'atai sunnatul fajr wa fadliha, dan ada penekanan khusus lebih ditekankan untuk sholat apa? Dua rakaat sebelum fajar. Dua rakaat sebelum sholat fajar yang dimaksud adalah sholat apa? Sholat subuh. Lebih ditekankan lagi. Kan diantaranya bahwasanya penekanan ini salah satu dalil yang menyatakannya bahwasanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, yaitu apa, sholat dua rakaat sebelum subuh walaupun dia dalam perjalanan, ya, walaupun dia dalam perjalanan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat dua rakaat sebelum subuh, sebelum fajar, walaupun beliau dalam perjalanan. Jadi untuk sholat subuh ini lebih ditekankan lagi, ya. Walaupun hukumnya nanti akan kita terangkan masing-masing, karena sebelum sholat fajar ini mempunyai keutamaan tertentu, di antaranya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda raknataini qabla subahi, dua rakaat sebelum sholat subuh, afdalu minad dunya wa man fiha, afdalu minad dunya wa ma fiha, lebih utama dari dunia dan seisinya, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Ya, kalau kita lihat perbandingan dunia, siapa yang orang kaya sekalipun belum ada yang memiliki dunia dan isinya paling seberapa persen. Tapi kalau kita mampu melakukan rakaat yang qabla al-fajr, dua rakaat sebelum fajar, maka kita telah mendapatkan ad-dunya wa man fiha, dunia maupun seisinya. Itulah keutamaan khusus untuk sholat fajar ataupun dua rakaat sebelum sholat fajar. Baik. Kalau melihat bab sunan rawatibah, kita sedikit cermat ketika melihat mu'alif menulis satu buah tulisan bab sunan rawatibah. Penulis menulis bab sunan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mu'alif di sini mempunyai pendapat tentang sunat rawatib menurut beliau adalah sunnah. Ya. Karena beliau sebelum menyampaikan hadisnya bab sunani ar-ratibah. Jadi hukum sunnah ratib pada asalnya adalah sunnah. Akan tapi akan kita perinci nanti di sana ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah biasa, dan ada yang mempunyai fadilah tertentu. Baik. Kita lihat hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini adalah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal jum'ati wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal 'isyai." Agak lumayan panjang. Wa fi lafdhin, fa ammal maghribu wal isya'u wal fajru wal jum'atu fa fi baitihi. Wa fi lafdhin lil Bukhari anna bi Umar qala hadathani Hafsah wa zawjati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifataini ba'da ma yatlu'ul fajr wa kanat sa'atun la tadkhulu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha. Ini hadis yang pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, apa katanya? Beliau berkata, aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla dzuhur, dua rakaat sebelum dzuhur. Kita tahu, biar kita tahu kaifiat ataupun bentuk-bentuk jumlah rakaat ketika kita melakukan sholat rawatibah. Yang pertama, rakaataini qabla dzuhur, dua rakaat sebelum dzuhur. Dua rakaat ini ba'daha, dan dua rakaat setelahnya. Dua rakaat ini ba'dal jum'ati, dan dua rakaat setelah Jum'ah. Ya. Tidak disebutkan sebelum Jum'ah. Karena Jum'ah adalah, walaupun itu adalah sebagai posisi pengganti daripada sholat duhur, tapi tetap ada sholat rawatibah, yaitu setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghribi, dan dua rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal 'isya'i, dan dua rakaat setelah isya. Setelah isya. Berapa tadi dalam hadis ini? Sebelum duhur, setelah duhur, lalu setelah Jumat sama dengan duhur. Nanti kenapa disebutkan setelah Jumat? Walaupun sholat Jumat posisinya duhur, ini ada syariat khusus. Dan dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya. Ada delapan. Ya. Adapun yang dua dalam hadis lain nanti disebutkan dalam dua rakaat sebelum subuh, ya, sebelum subuh. Baik. Kita ambil Terusan dulu. Filatin Bukhari, pada lafadznya Bukhari, Anna Ibnu Amar. Ini ada tambahan lagi dari lafadznya Al-Imam Al-Bukhari. Haddatsani Hafsah, wasinya Hafsah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kepadaku, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifaini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan apa namanya? Dua kali sujud maksudnya dua rakaat gitu ya, bukan cuma dua kali sujud dalam satu rakaat, tapi dua kali melakukan sujud dari berdiri gitu mas. Khafifataini, yang ringan. Ba'da ma yatlu'ul fajru, setelah munculnya apa? Fajar. Setelah munculnya fajar. Wa kanat sa'atun la tadkhulu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Dan ada beberapa waktu latakulu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Ya. Jadi kita melangkah pada tata cara daripada sholat rawatib ini. Yang mana pada hadis ini disebutkan ada berapa tadi dalam sehari semalam? 10 rakaat. Ada 10 rakaat. Loh, setelah Jumatnya 2. Nah, bagaimana? Kita pahami dulu. Jadi ada yang salat Jumat atau salat zuhur ya. Pada hari Jumat adalah dengan salat Jumat. Salat Jumat. Akan tapi dalam kaifiat tata cara sholat ba'diyah atau qobliyah itu berbeda dengan sholat zuhur. Ya, karena ketika sholat Jum'ah di sini hanya disebutkan warok mata ini ba'daha, dua rakaat setelah sholat Jum'ah. Loh, kalau sebelum Jum'ah? Wallahualam, yang mas di sini adalah setelah Jum'ah. Adapun sebelum Jum'ah itu tidak diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat qobliyah. Sholat qobliyah. Walaupun sebagian ulama ada yang apa namanya mensyariatkan bahwasanya sholat qobliyah Jumat itu dihitung seperti sholat duhur. Jadi qobliyah Jumat itu ada. Mula alam ini adalah analogi yang dikiaskan dengan sholat duhur. Akan tapi dengan melihat redaksi hadis yang kita baca, seandainya sholat Jumat itu dianalogkan dengan sholat zuhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyebutkan apa rakaataini ba'da al-Jum'ah. Cukup disebutkan apa rakaataini ba'da zuhur. Berarti Jumat sudah masuk. Karena ada kekhususan ketika sholat Jumat itu hanya setelahnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan rakaataini ba'da Jum'ah. Ya, pada Jum'ah. Karena apa? Ya. Ini nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sahih adalah tidak ada salat dua rakaat ataupun nafilah sebelum salat Jum'ah, khusus untuk salat zuhur. Baik. Kita lanjutkan tentang hukum, ya. Pembagian hukum-hukum dalam sholat rawatib ini, ya, rawatib ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain pun mengatakan asru rakaatin, ya, 10 rakaat, yaitu sebelum duhur, setelah duhur, sebelum duhur, setelah duhur, setelah maghrib, setelah isya, dan sebelum hajar atau sebelum salat hajar, ya. Ini 10 adalah hukum yang sunahnya muakkadah, yang ta'kid, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya kecuali beberapa waktu ketika beliau sedang safar. Ya, sedang safar. Ya. Sedang safar. Akan tetapi dalam redaksi hadis yang lain, ya, seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhitung sholat nafilahnya adalah semuanya adalah 14 rakaat. 14 rakaat dengan ada tambahan rakaataini qoblal asri, 2 rakaat sebelum asar. Adapun yang tadi 10 sebelum asar belum disebutkan. Dalam hadis lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat rakaataini qoblal asar ya. Dan hadisnya banyak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan arba raka'atin qabla dzuhur wa arba raka'atin qabla asar. Apa qabla ba'da dzuhur. Ada yang 4 rakaat. Jadi ditambah berapa lagi? 2, yang sebelum asar ditambah 6 lagi. Akan tetapi dalam permasalahan ini memang berbeda pendapat para ulama. Akan tetapi semuanya adalah ala kulli hal adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita melakukan 4 rakaat sebelum zuhur atau setelahnya. Akan tapi pembagiannya cuma mimbab ta'kid ataupun yang ditekankan. Ya, yang ditekankan. Nah, seperti salat subuh misalnya, itu adalah 2 rakaat qobliyah. Itu apa namanya? Yang ta'kid. Yang ta'kid itu yang 10 rakaat tadi. Ya, yang ta'kid atau di sunnah muakkadah gitu ya. Sunnah muakkadah. Adapun yang lainnya adalah ghairu ta'kid. Ya, seperti sebelum asar, sebelum zuhur yang sampai 4 rakaat ataupun setelah zuhur 4 rakaat, itu semuanya ghairu ta'kid, tidak ditekankan. Tapi tetap hukumnya sunnah karena masing-masing ada dalilnya. Lalu apa yang menjadikan ta'kidnya? Karena yang 10 ini adalah rutinitas yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam safar. Kecuali dalam safar. Karena min sunnah di safar kita tidak menjalankan atau melakukan sholat rawatib kecuali yang sebelum subuh. Rasulullah senantiasa melakukan daripada sholat qobliyah tersebut. Nah, terus ada pertanyaan, sholat rawatib ini bagusnya di masjid atau di rumah? Ya, sholat rawatib ini bagusnya di masjid atau di rumah? Maka kita katakan bahwasanya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalu sholati al-'abd, yaitu sebaik-baik sholatnya seorang hamba adalah di masjid, ya, di masjid. Apa afdalu sholati al-maktubah itu di masjid. Kalau yang sholat maktubah di masjid. Tapi khusus untuk sholat apa namanya rawatib ini, makanya ada hadis lain yang apa namanya mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan min afdhali sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Ada pengunci lain. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwasanya Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan min afdhali sholati mar'i fi baitihi, sebaik-baik sholat seorang adalah di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat apa namanya sholat al-maktubah, sholat fardu. Jadi yang afdhal adalah sholat di rumah. Cuman ini juga melihat kondisi tertentu, bukan berarti apa namanya harus cuma terus, tapi dalam kondisi tertentu para ulama mengatakan bisa afdhal di masjid karena kemaslahatan. Misalnya ketika seorang ustadz ataupun seorang yang menjadi qudwah di situ punya santri banyak, dan santri ketentuannya adalah sholat nafilah di masjid. Dan ketika sholat di masjid, dia bertujuan untuk mencontohkan santrinya, maka lebih afdol di masjid. Karena kemaslahatan tertentu. Karena apalagi apabila melihat ya, apalagi santri-santri yang masih SMP, SD, kadang kalau mereka disuruh sholat maktubah, gak mau ustadznya aja gak sholat. Alasannya seperti itu. Padahal ustadznya melakukan sunnah, sholat di mana? Di rumahnya. Di rumahnya. Nah, santri biasanya untuk pendidikan, untuk tarbiyah, untuk kebiasaan, mereka disuruh sholat qobliyah ba'diyah dulu sebelum sholat. Ada yang membantah sholatnya datang-datang langsung sholat. Ini karena kejahilan para santri yang masih kecil-kecil ya. Maka dalam kondisi tertentu seperti ini, seorang tersebut lebih utama untuk sholat nafilah di mana? Di masjid, karena kemaslahatan tertentu. Walaupun pada hukum asalnya sholat nafilah itu lebih utama di rumah, sesuai dengan sabda Nabi Rasulullah SAW, min afdoli sholatil mar'i fi baitiha illa al-maktubah, kecuali sholat maktubah ataupun sholat wajib yang lima waktu, yang lima waktu. Dan Rasulullah yang menunjukkan ini juga satu hadis yang menunjukkan bahwasanya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat maghrib dan isya fi baitihi, di rumahnya, tidak menunjukkan selalu di rumahnya. Hanya para ulama di sini mengatakan bahwasanya baik di rumah atau di masjid itu fleksibel, tergantung daripada kondisi dan keadaan tertentu. Yang selanjutnya di antara keutamaannya, bahwasanya kita melakukan ini sunnahnya muakkadah, ini hendaknya kita lakukan juga dengan kontinu, apalagi ini adalah sebagai penyempurna sholat maktubah yang dianggap oleh malaikat yang menghisab sholat nanti, yang namanya sholat maktubah itu tidak akan bisa sempurna pahalanya, maksudnya bukan daripada sah dan tidaknya, tapi pahalanya bisa kadang cuma seperempatnya, kadang cuma seperlapannya atau setengahnya dan lain sebagainya. Tapi orang tersebut bisa pahala yang sempurna dengan kelengkapan sholat nafilah apabila dia melakukannya ketika pada sholat maktubah tersebut. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahdalu sholati ahabul a'mal 'indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang kontinu, walaupun itu adalah sedikit. Nah, ini walaupun dalil ini masuk pada semua amalan apa saja yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Wa in qalla, baca Al-Qur'anlah, salatlah ataupun salat sunah dan lain sebagainya. Dan salat sunah rawatib ini termasuk masuk ke sana. Ya, walaupun kita melakukan yang muakkad saja, maka hendaknya kita bisa melakukan dengan kontinu agar pahala salat kita bisa sempurna dengan disempurnakan salat-salat rawatib tadi, sholat-sholat rawatib tadi. Jadi perlu diketahui juga, maksudnya dalam pahala yang lain juga, baca Quran, sedekah, apalagi sholat malam, sholat duha dan lain sebagainya, maka ini berlaku ahabul a'mali indallahi adwam. Seorang yang semalam baca satu Quran 5 juz, tapi kadang-kadang itu masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun satu malam itu 3 muka, 2 muka, yang penting dua kontinu. Nah, ini ibarat bahwasanya diantara keutamaan sholat nafilah dan bagaimana tata caranya ataupun kaifiatnya. Baik, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ada dua hadis ya. Yang selanjutnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'amudan minhu ala rahmatil fajr, rahmatil fajr. Ini sudah saya sebutkan sebenarnya tadi. Wa filaf dari Muslim, rahmatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Tadi saya sudah sebutkan semua hadisnya dan faedahnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minan nawafil asyaddu ta'amudan. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat nawafil yang paling dia asyaddu ta'amudan, bersungguh-sungguh, sangat bersungguh-sungguh. Ya. Minan nawafil asyaddu ta'amudan minhu ala rahmatai asma. Di antara itu 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini lebih ditekankan lagi khusus untuk sholat subuh ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Yang lain mengatakan bahwasanya, apalagi diriwayatkan oleh Muslim tadi disebutkan, khair anna rakaatain qabla al-fajr khairu minad dunya wa man fiha. Khairu minad dunya wa man fiha. Baik, insyaallah untuk salat rawatib sudah bisa jelas. Nanti kalau ada yang ditanyakan, ditanyakan enggak apa-apa. Tapi sebagaimana apa yang telah kita janjikan, kita akan melanjutkan sedikit tentang babul adzan wal iqamah. Babul adzan wal iqamah. Bab adzan dan iqamah. Ya. As-shalat. Kira-kira salat rawatib mafhum ya. Tadi ya, paham ya? Salat rawatib semuanya ada berapa yang mengangkat? Ada 10. Yaitu setelah sebelum zuhur, setelah zuhur, apalagi setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, sebelum subuh. Ini yang takkid, yang di sunnah muakkadah, yang ditekankan. Adapun 4 rakaat tambahan 2 rakaat sebelum zuhur, tambahan 2 rakaat setelah zuhur, atau 4 rakaat sebelum asar, ini adalah sunnah ghairu takkid, boleh. Artinya semuanya ada dalilnya, tapi yang dilakukan tidak kontinu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kontinu adalah yang 10 tadi. Makanya dari berbagai riwayat itu ada mengatakan ada yang 10, ada yang 12, ada yang 14. Maka para ulama membagi yang takkid adalah yang 10, merupakan penyempurna daripada sholat maktubah. Adapun yang masalah sholat Jumat tadi sudah saya sebutkan, bahwasanya yang disyariatkan adalah hanya setelah dua rakaat setelah Jumat. Adapun sebelum Jumat maka itu tidak disyariatkan wallahu taala alam, karena ini Rasulullah menyebutkan kekhususan di hari Jumat walaupun itu posisinya adalah pengganti salat zuhur. Kita lanjutkan tentang babul adzan wal iqamah. Babul adzan wal iqamah. Sebenarnya bab adzan ini dan iqamah ini cukup menarik dan agak panjang pembahasannya, tapi tidak apa-apa kita bahas pintas. Kalau belum selesai nanti kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya insyaallah ta'ala. Masih kategori dalam kitabus sholah. Kitabus sholah membahas sholah. Makanya mu'alif di sini melanjutkan dengan babul adzan wal iqamah. Dikatakan kitabus sholah di sana membahas tentang sholat dan apa-apa yang berkaitan ataupun hal-hal syariat daripada syariat-syariat yang berkaitan dengan sholat, yang berkaitan dengan sholat. Maka dilanjutkan dengan babul adzan wal iqamah. Bab tentang kumandang adzan dan iqamah. Ya. Sebelum kita membahas apa itu hukum adzan, bagaimana asal usulnya, bagaimana munculnya dan lain sebagainya, kita harus tahu apa itu makna adzan dulu. Makna adzan. Al adzan secara bahasa yaitu an-nida, ya, atau al-i'lan. Al adzan lughatan secara bahasa adalah al-i'lan. I'lam itu artinya pemberitahuan. Pemberitahuan. Itu nama adzan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa adzan minallahi wa rasuli, dan ada pemberitahuan dari Allah dan Rasul secara bahasa. Adapun adzan secara syariat, makna yang secara istilah, istilah dalam fikih ataupun dalam bab yang kita bahas, yang adzan adalah al-i'lamu bidukhulil waqti sholati al-mafruḍati bi alfadhin mahsusatin. Al-i'lamu bidukhulil waqti al-mafruḍati bi sautin aw bi alfadhin mahsusatin. Yaitu pemberitahuan pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat, ya, pemberitahuan masuknya waktu sholat al-mafrudah, yaitu sholat fardu yang lima waktu tersebut, bi alfadhin mahsusatin, dengan lafaz yang khusus, dengan lafaz yang khusus. Ya, pemberitahuannya tidak dengan lonceng, tidak dengan kentongan, tidak dengan apa, berbeda dengan orang-orang umat sebelumnya, ada dengan trompet, ada dengan lonceng, umat Yahudi dengan trompet, umat Nasrani dengan lonceng, dan umat-umat yang lain dengan kode-kode tertentu ketika mereka mau melakukan ibadah. Tapi dalam Islam adalah dengan lafaz tertentu, dengan lafaz tertentu, itulah ada. Ya ma'ruf, kalau kita sudah tahu ya, sebelum sholat di masjid ada adzan, sebelum masjid ada adzan. Lalu bagaimana cerita awal mulanya ada adzan? Awal mula adzan, ya, ini ada cerita yang sangat lumayan apa namanya unik ya, ketika terjadi adzan, yaitu pada ketika satu buah hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ketika disyariatkan sholat sholat jamaah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ini dalam hadis yang panjang, bermusyawarah para sahabatnya untuk bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan teman-temannya bisa sholat ataupun melakukan ibadah bersama di masjid. Di antara para sahabat ada yang apa namanya mengusulkan dengan lonceng, di antara sahabat ada dengan trompet dan lain sebagainya, dan sebagaimana apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan dengan lonceng. Ya, dengan lonceng. Ya, dikatakan dalam riwayat bahwasanya Rasulullah sebenarnya memutuskan dengan lonceng walaupun dia tidak, beliau tidak ridho. Karena itu apa? Termasuk menyerupai orang-orang Nasrani, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Belum saat itu beliau. Ketika malam hari setelah musyawarah, Abdullah bin Zaid itu pulang ke rumahnya dan tidur. Pulang ke rumahnya tidur. Beliau, sahabat Abdullah bin Zaid ini, bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki yang membawa lonceng tersebut. Nah, ini hadisnya sahih. Muasahih berkeliling, mengelilingi Abdullah bin Zaid. Sehingga Abdullah bin Zaid ketika bertemu laki-laki tersebut menanyakan, wahai hamba Allah, ya Abdullah, bolehkah aku membeli loncengmu ini? Tanya. Ya, ada obrolan di sana, bolehkah aku membeli loncengmu ini? Dan yang membawa lonceng itu menanyakan kembali, untuk apa kamu mau beli loncengku ini? Loncengku ini, hingga Abdul bin Zaid, karena setelah ada musyawarah pada siang harinya, terbawa dalam mimpinya, akan aku beli dan akan aku gunakan sebagai kode untuk mengumpulkan orang-orang agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama. Akan tapi sang pembawa lonceng ini dalam mimpinya menerangkan bahwasanya ala adullukum min khairin min dzalik, ala adullukum khairin min dzalik, apakah aku mau kamu tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada lonceng tersebut, mengajarkan malah yang ini. Maka Abdul bin Zaid sepakat bala. Kemudian orang tersebut mengajarkan kaifiat adzan yang ma'ruf, yaitu disebutkan dalam riwayat panjang apa namanya, orang tersebut mengajarkan Allahu Akbar 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagaimana kita dengar ada syahadatain 2 kali disebutkan, hayya 'ala tayyib, hayya 'ala salain, yakni 2 kali disebutkan juga, atau 4 kali ya, masing-masing 2 kali. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, hayya 'ala falah. Terus takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, diakhiri dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian melanjutkan, fa idza uqimatish shalah fa qala Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Sebagaimana adzan yang ma'ruf kita dengar. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yesus. Dan berdasarkan mimpi ini, ya, mimpi yang sangat luar biasa ini, maka Abdullah bin Zaid pada pagi harinya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan tentang mimpinya di malam hari. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aitu fi manami kada wa kada wa kada wa kada, seperti yang kita ceritakan. Rasulullah menjawab, hada ru'yatul haq. Ini adalah mimpi yang hak, benar. Seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummi Rabilan liyasfa'al adzan wa yudhirul iqamah. Makanya setelah itu langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal li'annahu arfa'u syautan. Bahwasanya karena apa? Bilal adalah orang yang paling tinggi suaranya. Lalu siapa? Si Abdul bin Zaid menemui Bilal dan menyampaikan bagaimana tata cara adzan tersebut yang dalam mimpinya dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mulai dari itu cara mengumpulkan umat Islam untuk sholat di masjid, yaitu dengan adzan sebagaimana yang diajarkan dalam mimpinya Abdullah bin Zaid. Setelah itu juga ketika masuk waktu sholat, Bilal mengumandangkan adzan yang pertama. Adzan yang pertama ini dikumandangkan dan didengar oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab mendengar adzan ini, langsung beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan apa? Sesungguhnya Rasulullah, sesungguhnya mimpi ini adalah sama persis apa yang aku mimpikan tadi malam. Jadi dua keistimewaan sahabat yang di antaranya mimpinya adalah mimpi hak adalah Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab ini tentang adzan. Cuman Abdullah bin Zaid ini duluan daripada melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Umar. Kalau Umar kok seperti mimpi saya. Jadi persis mimpinya ada dalam mimpinya yang mengajarkan adzan dengan tata cara tersebut. Seperti yang ma'ruf kita dengar, walaupun nanti ada pembahasan khusus tentang berapa kali adzan dengan dalil-dalil yang ada. Baik. Itu ya asal-usul adzan. Asal-usul adzan mana? Ini adalah disyariatkan khusus untuk sholat maktubah. Khusus untuk sholat maktubah. Berdasarkan dengan syariat adzan ini juga para ulama berdalil bahwasanya wajibnya sholat jamaah di masjid. Wajibnya sholat jamaah di masjid karena ada panggilan khusus daripada sholat-sholat yang lain, yaitu sholat jamaah. Sholat jamaah. Dan kita selanjutnya akan membahas tentang hukum adzan. Hukum adzan. Sebelum kita membaca hadis yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-adzan, para ulama, ulama ahli fikih maupun ahli hadis juga mereka berbeda pendapat tentang hukum adzan. Apakah hukumnya wajib, sunnah, atau bagaimana? Di antara pendapat, di antara mereka para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Malik, dan sebagian Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwasanya adzan itu wajibani, al-iqamah wal adzan wajibani, keduanya adalah wajib. Ya. Wajib. Tapi wajibnya di sini bukan wajib yang ini. Mereka berpendapat apa? Wajibul kifayah. Ya, wajib kifayah. Yang dimaksud wajib kifayah itu bagaimana? Ketika seorang muslim telah melakukan, salah satu orang muslim di negeri tersebut telah melakukan amalan tersebut, maka gugur kewajibannya bagi yang lain. Yaitu namanya wajib kifayah. Seperti apa contohnya? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Ketika salah satu orang telah melakukannya, maka gugur kewajibannya yang lain. Seperti adzan. Pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan sebagian Malik dan sebagian pengikut dari Imam Syafi'i mengatakan ini adalah wajib kifayah. Dan wajib kifayah ini, ya, hukum ini kita bicarakan untuk laki-laki, ya, bagi laki-laki, umat laki-laki yang sudah balik. Ya, karena berdasarkan dalil apa? Yaitu berdasarkan dalil sebuah perintah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dalam hadis yang pertama. Nah, di sini ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilalun an yashfa'al adhan wa yutirul iqamah. Bilal diperintahkan untuk mengenapkan adhan dan mengganjilkan iqamah. Nanti saya terangkan apa yang dimaksud genap dan apa yang dimaksud ganjil di sini. Tapi yang menjadi dalil wajibnya para ulama yang mewajibkan adalah umir, diperintahkan. Lafaz umir. Mereka adalah apa? Al-amru yaqtadi lil wujub. Perintah ini mempunyai konsekuensi apa? Wajib. Ini merupakan kaidah usul fiqh. Perintah ini apa? Wajib, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memerintahkan fal yu'adzin lakum ahadukum. Hendaknya kalian kalau mau salat apa? Fal yu'adzin, maka berazanlah salah satu di antara kalian. Ini juga perintah. Yang mana menjadi dalil bahwasanya dari antara para ulama tadi yang mengatakan ini adalah wajib kifayah. Wajib kifayah. Tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika mereka melakukan perluasan dakwah, perluasan wilayah pada satu negeri, mau memerangi satu negeri, ketika menandakan satu negeri itu negeri kafir atau muslim, tanda yang pertama mereka lihat adalah apakah di negeri tersebut ada dikumandangkan azan. Ketika tidak dikumandangkan azan, maka termasuk kategori biladul harb, negeri yang apa namanya perlu diperangi, itu negeri kafir. Demikian juga untuk masuk satu negeri, mereka pun sebelum apa namanya memerangi mereka ataupun mendakwahkan mereka, mereka itu mengumandangkan azan biasanya. Seandainya ada balasan dari negeri tersebut, maka ada balasan azan, maka inilah biladul muslim. Kalau tidak ada balasan, maka ini adalah biladul harb, negeri yang perlu diperangi. Dulu seperti itu. Ini yang menunjukkan bahwasanya termasuk diantara wajib apa namanya dalil wajib kifayah tentang azan dan iqamah tadi. Ya. Dan sekali lagi bahwasanya kewajiban ini adalah khusus untuk laki-laki. Ya, dan akan ada iqamah itu perempuan pun boleh mengumandangkannya khusus iqamah. Adapun ada khusus laki-laki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan apa? Dalam hadis yang sahih dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengatakan laisa 'alan nisa'i adanun wala dalam kalau yang hadis ini mengatakan wala iqamatun. Ya, jadi apa namanya? Dalam hadis Ibnu Umar ini pun laisa tidak ada adzan dan iqamah bagi perempuan, ya. Bagi perempuan, akan tapi sebagian mazhab yang lain mengatakan boleh untuk perempuan khusus untuk iqamah tapi bukan adzan. Tapi bukan adzan. Wallahu taala alam, tetap boleh karena untuk menyerentakkan ketika ada jamaah akhwat ataupun boleh dengan iqamah untuk menyerentakkan dan agar bersama-sama bisa memulai as-salat. Tapi tidak disyaratkan untuk adzan karena yang namanya adzan adalah khusus untuk laki-laki. Nah, tujuan adzan adalah irtifa'u shaut, biar supaya suaranya tinggi. Adapun suara seorang perempuan kalau tidak ada hajah, maka termasuk apa namanya? Yang tipe kategori orang yang tanda-tanda seperti orang yang fajir mengumbarkan suara seorang perempuan. Bahkan sebagian ulama ada yang menerjemahkan suara perempuan adalah aurat, tidak boleh dipamerkan kecuali ketika hajah. Adapun adzan, maka ini khusus untuk apa namanya laki-laki saja. Adapun madhab Hanafiyah tentang adzan ini, bahwasanya keduanya mengatakan ini adalah sunnah saja, bukan fardu kifayah, ya, bukan fardu kifayah. Berdalil dengan apa? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Muzdalifah pada satu malam lam yu'adzin, beliau tidak adzan, tapi apa? Langsung qomat innama aqama faqat. Bahwasanya Rasulullah cuma apa? Langsung qomat ketika di Muzdalifah, tidak melakukan adzan. Maka ulama yang kedua ini di antara Imam Abu Hanifah ini tadi mengatakan adzan ini adalah sunnah. Sunnah di sini maksudnya apa? Sunnah apabila dilakukan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Apa tidak mendapatkan dosa? Berbeda dengan wajib kifayah tadi. Kalau wajib kifayah apa? Apabila dilakukan dia mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan maka semua nanti mendapatkan dosa. Semua orang yang ada di negeri tersebut mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa. Baik. Tapi pendapat yang sunnah ini bahwasanya ini dibantah, yang rajih adalah fardu kifayah ya. Karena pendapat yang sunnah ini yang mana berdalil dengan Rasulullah ketika di Muzdalifah tidak ada, maka ini bertentangan dengan hadis annahu sallaha fi jami'i bi adanaini wa iqamataini. Adapun dari yang mengatakan Rasulullah tidak ada di Muzdalifah, ini bertentangan bahwasanya dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud annaha, bahwasanya Rasulullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sallaha fi jami'i salatihi bi adanaini wa iqamataini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan adzan atau melakukan salat pada setiap salatnya bi adanaini wa iqamataini, dengan dua adzan dan dua iqamah. Maksudnya dua adzan adalah antara adzan dan iqamah, karena adzan iqamah termasuk, iqamah pun dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya termasuk namanya adzan, dengan namanya adzan. Yang mana di sini yang rajih adalah pendapat fardu kifayah, karena ini yang sesuai dengan apa namanya daripada dalil-dalil yang disebutkan, daripada bentuk perintahnya, daripada bentuk perintahnya dan pernyataan Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah setiap sholat itu menggunakan adzan dan iqamah. Dan iqamah ini hukumnya seperti dikuatkan juga oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan amma man zama annahu sunnah la ithma ala tarikihi faqad ahta'a. Ini adalah sikap pertengahan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang siapa yang menyangka bahwasanya itu adalah sunnah maka tidak dosa katanya. Ini menunjukkan ada para ulama yang ketika membedakan antara ikhtilaf pendapat mereka. Ala tariqi faqad akhtaka, maka dia katakan salah, kesalahan itu. Kalau ada orang mengatakan azan itu hukumnya sunnah saja, maka kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah apa? Dia telah terjerumus pada kesalahan, tapi tidak dosa. Tidak dosa, karena ya ini mengembalikan pada permasalahan. Permasalahan yaitu permasalahan furu'inya, perbedaan pendapat yang sebetulnya furu', yang mana antara satu dengan lainnya tidak boleh saling menyalahkan atau menghujat dengan dalil masing-masing. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan, kita harus bisa bedakan antara apa? Ikhtilaf dengan iftirak. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ya. Sedikit menyinggung manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, harus bisa membedakan apa itu ikhtilaf, apa itu iftirak. Kalau ikhtilaf ya, ma'ruf dengan ma'ruf ikhtilaf ya, dimaksud ikhtilaf adalah perbedaan pendapat ulama dalam masalah furu', dalam masalah fikih yang masing-masing punya dalil. Ini diantara kita tidak boleh saling mencemooh, menghujat dan saling apalagi mengkafirkan dan membid'ahkan, na'udzubillah. Ini tidak boleh seperti ini, karena maklum tidak mungkin ya antara para ulama dengan dalil ini beristihad, mereka punya istihad. Dan ini masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa idza akhta'a falahu ajrun wahidun. Ketika seorang hakim itu beristihad dengan dalil yang ada, mengeluarkan pikiran Anda, seorang ahli mujtahid mengeluarkan satu pendapat, ketika dia benar maka dia mendapatkan berapa pahala? 2 pahala. Ketika salah mendapatkan berapa pahala? 1 pahala. Ini yang dinamakan ikhtilaf. Adapun iftirah yaitu perbedaan pendapat dalam masalah usul. Dalam masalah usul seperti dalam masalah akidah, ini iftirah. Ya, yang mana perbedaan pendapat ini adalah perbedaan pendapat yang salah satunya dalam hak, salah satunya adalah dolal, kesesatan. Contohnya perbedaan pendapat, ada perbedaan pendapat satu ulama mengatakan sholat duhur 4 rakaat, yang satu mengatakan 5 rakaat. Nah, ini sudah iftirah yang sudah menyimpang dari usul. Ataupun dalam masalah akidah, satu yang dianggap ulama mengatakan Allahu fi kulli makan, Allah ada di mana-mana. Yang satu mengatakan al-haq, Allahu 'alal 'arsyis tawa, Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa, Allah berada di atas arsy. Ini masalah akidah. Perbedaan sudut pandang seperti ini, keyakinan ini adalah iftirah, bukan ikhtilaf. Yang ini yang satu dalam hak, yang satu dalam kesesatan. Tapi kalau ikhtilaf tadi dalam masalah furu' seperti perbedaan pendapat Adam dan lain sebagainya, walaupun kita sebagai thullabul ilmi itu harus mempunyai sifat juhudan, ya, ijtihad, mana yang lebih akrab dengan kita. Ya, ini sering saya sebutkan. Ya, tetap kita sebagai thullabul ilmi mencari dalil ataupun mengambil rujukan dalil yang sesuai seperti contoh-contoh di sini. Adapun yang ikhtilaf yang dinamakan iftirah tadi, yang pertentangan, maka itu perbedaan di antara al-haq wal batil. Adapun yang ikhtilaf adalah masih dalam qurida al-haq wallahu taala. Baik. Sedikit menyimpang masalah manhaj tadi. Kita kembali ke masalah adzan, ya. Hukum adzan adalah yang rajih apa? Fardu. Fardu kifayah. Mafhum fardu kifayah insyaallah, ya. Fardu kifayah. Itu yang rajin, karena dalil-dalil yang ada. Lalu kita akan lanjutkan pada tentang bagaimana tata cara adzan. Tata cara adzan. Ya. Tata cara adzan atau jumlah adzan. Sebagaimana apa yang telah kita sebutkan dalam hadis asal usul adzan tadi, semuanya ada berapa yang ma'ruf di kita juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali, ya. Terus habis itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 4 kali juga, 4 tambah 4 adalah 8. Hayya 'alash shalah, hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah tambah 4. 8 tambah 4 berapa? 12. 8 tambah 4 12. Lalu tambah apa lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di akhir tambah 2 berapa berarti? 4. 14. Ditambah terakhir yaitu tahlil la ilaha illallah. Berarti berapa semuanya? Ada 5. 15. Ya, lafaz adzan ada 15. Kalau kita melihat daripada hadis yang pertama, bahwasanya hadis Anas bin Malik tadi Rasulullah mengatakan apa? Umira Bilal ayyash fa'al adzan wa yutirul iqamah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk apa? Ayyash fa'al, artinya menggenapkan adzan wa yutirul iqamah dan mengganjilkan iqamah. Genap dan ganjil. Berarti kalau yang namanya apa adzan itu adalah genap, kalau iqamah kan ganjil. Ya, dimaksud genap di sini adalah bukan genap jumlah yang 15 tadi, karena 15 hitungannya apa? Ganjil. Tapi ayyasfa iqamah itu adalah mengenap, untuk mengenapkan lafaz-lafaz. Ya, lafaz-lafaz yang ada. Para ulama mengatakan di antaranya adalah takbir. Berapa kali? 4 kali. Nah, tahlil tasyahud ya. Juga masing-masing 2 dan 2. Genap lagi. Yang dimaksud yasfa'al adzan seperti itu ya. Seperti itu. Para ulama lain mengatakan bahwasanya ada takbir, ada takbir, ada tasyahud, ada hayya 'alas shalah, ada tahlil. Ada yang menilai kenapa ini seperti ini. Ada 4 kata. Ada 4 apa? Ada 4 ucapan. Yaitu pertama apa? Takbir, yang kedua syahadatain, yang ketiga hayya 'alas shalatain, ya, hayya 'alas shalatain, yang keempat apa? Tahlil la ilaha illallah, dikatakan ayyashfa' al-adhan. Ayyashfa' al-adhan itu kena. Ya, bukan jumlah satu persatunya, tapi tentang kaifiatnya di sana. Kaifiatnya di sana. Ini yang sesuai dengan Umiru Bilal ayyashfa' al-adhan wa yutiru al-iqamah, wa yutiru al-iqamah. Ya, adapun ketika adzan itu ada tata cara khusus ya yang disunahkan. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya ada di sana yang namanya ketika apa namanya menyebutkan atau mengumandangkan hayya 'alas shalatain. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ini ada tata cara. Ada 2 tata cara di sana. Yang pertama tata caranya adalah tarji'. Nanti saya terangkan. Yang pertama adalah tarji', yang kedua adalah tarbi'. Bedanya apa? Yang pertama pakai jim, yang kedua pakai ba. Tarji' dan tarbi'. At-tarji' dan ketika menyebutkan hayya 'ala as-shalah tadi. Hayya 'ala as-shalah tadi. Maka para ulama di sini bagaimana mensikapi tentang tarji' ini? Yang dimaksud tarji' itu begini. Tarji' dari kata roja', artinya kembali, mengulang. Ya, tarji' ini mengulang. Ya, kan ya, yang masalah yang selatan itu bukan tarji', tapi ini masalah apa? Tasyahud. Saya mikirnya ke apa namanya syahadat kok malah kayak syahadat yang tarji ini dalam permasalahan apa syahadat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah ini yang ada tarjinya. Yang dimaksud tarji gimana, yaitu menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah secara lirih khafat lirih dulu. Baru yang kedua dikeraskan. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu ada tata cara seperti ini. Ya, di antara para sahabat ada yang melakukan dengan tata cara tarji' seperti ini. Karena dia mereka pernah ditalqin adzan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah khafd, yang kedua adalah dengan jahr atau keras. Dalam masalah tasyahud, bukan masalah hayya 'alas shalah ya. Dalam masalah tasyahud tadi. Adapun yang namanya tarbi', tarbi' itu adalah disebutkan 4-4-nya keras. Tidak ada masalah mendirikan dalam tasyahudin ya, dalam mendirikan mengucapkan syahadatain tadi. Ini berbeda pendapat para ulama ketika apakah hukum tarji' ini boleh atau tidak. Maka seperti Imam Malik mengatakan dan Syafi'i disunahkan, disunahkan boleh ya, iring dulu baru syahadatnya dikeraskan ketika memanah. Tapi di Indonesia kayaknya jarang sekali yang memanah dan tarji' seperti ini ya, tarji' seperti ini disunahkan apa pun. Dan ini adalah amalannya ahli Hijaz. Ahli Hijaz itu adalah keadaan Madinah ya. Bahwasanya ada hadis dari Abi Hurairah, dari Abi Mahdurah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinahu iyyahu fi Makkah. pernah mentalkin kepada dia, kepada Abi Makhdurah, cara-cara adzan dengan seperti ini. Dan ini boleh dilakukan ya. Jadi ketika ada cara-cara adzan tarjih, ya, tarjih di sini, maka ini termasuk disyariatkan. Tidak apa. Adapun ulama Hanafi dan yang lainnya adalah mengatakan tidak istihbab. Seperti di kalangan Indonesia kayaknya jarang sekali di sini ya. Jarang sekali, tidak ada istihbab. Tidak ada istihbab. Atau artinya tidak disunahkan. Yang disunahkan tetap adalah tarbiyah, menyebutkan kedua-duanya keras 4 kali. Itu. Nah, itu mungkin masalah adzan. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu masalah iltifat. Iltifat itu adalah seperti apa yang dilakukan oleh Bilal bin Abdillah ketika beliau memandangkan adzan sudah sampai hayya 'alash-shalah, hayya 'alash-shalah. Ini ada disunahkan iltifat. Iltifat itu mengarahkan mukanya ke kanan. Ketika hayya 'alal-falah, hayya 'alal-falah, dia mengarahkan mukanya ke sebelah kiri. Sebelah kiri. Para ulama membahas di sini apakah iltifat di sini ketika ada itu sunnah atau tidak. Ya, sunnah atau tidak. Maka yang ulama alam ini, para ulama mengatakan ini adalah sunnah. Sunnah boleh kita iltifat ya. Kanan kiri sesuai dengan bagaimana adanya para sahabat, ini adalah sunnah sahabat. Walaupun ulama lain mengatakan bahwasanya bina dari ilmu indah. Kalau adanya pakai mulut mungkin iya, karena ilahnya apa? Agar suaranya bisa terdengar kemana mana adanya iltifat. Ini seru pembahasan ulama masalah ini ya. Karena ilahnya agar kemana mana karena kita sudah pakai speaker, maka tidak disunahkan iltifat. Iltifat nggak usah, ini tidak sunah. Tapi ketika ulama yang mengatakan itu sunnah mengatakan lagi, seandainya ini bukan iltifat, kalau kita mengarah pada ilatnya itu adalah biar kedengar semua orang, gitu ya. Kok kenapa harus dihayya 'alash-shalah saja? Ketika Allah Akbar pertama tidak diiltifatkan. Makanya tetap ini sunnah. Nah, walaupun ini adalah saya katakan lagi adalah perbedaan pendapat tadi yang tanahu. Artinya masing-masing mempunyai dasar. Mempunyai dasar Allah alam. Walau alam yang roji insyaallah sunnah pun sunnah ya sunnah sah karena ya menurut kuat juga kalau iltifat itu seandainya ilatnya adalah biar tengah ya kalau sisi ilatnya benar tapi kenapa harus cuma hayya 'alash-shalah saja karena yang tidak menyunahkan pun akan menjawab lagi ya karena itu pas lafaz ajakan untuk sholat yang lain cuma apa takbir apa terus tasyahud terus syahadatain dan dikir-dikir yang lain tidak ada unsur ajakan sholat ketika itu unsur ajakan sholat maka adanya iltifat Allah Ta'ala al-amru sahlu insyaallah. Ini perkara istilah tanamu yang masing-masing punya dasar ya itu tentang masalah tata cara adzan sebagaimana iltifat ini sesuai dengan hadis yang terakhir agak lewat sedikit ya yaitu hadis Abi Juhaifah itu yang agak panjang di situ menceritakan tentang iltifat ya bisa dibaca nanti mungkin maksudnya ketika dia itu diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dan dia memakai jubah ya bisa dibaca pakai pakaian yang merah sebagaimana katanya dia itu melihat sampai melihat putihnya betis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berbutu wadana Bilal dan Bilal adzan waktu itu menceritakan Bilalnya apa adanya Bilal faja'altu attabu'ahu hahuna hahuna aku ikut adanya Bilal lagi menghafal itu ya bagaimana adanya Bilal sampai mulutnya ngikuti bagaimana Bilal bisa karena menghafal karena memang disyariatkan sunah salatan adalah untuk mengikuti suara adzan ya suara adzan saya ini lagi belajar ya qul yaminan wa syimalan Bilal menghadap kanan dan kiri ya ketika mengucapkanlah hayya 'alash-shalah hayya 'alash-shalah hayya 'alash-shalah Sampai apa tuh ma'ruf isyad lahu ana zaidun fataqaddama sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai, sahabat si Bilal itu menancapkan apa? Tombaknya untuk sutra, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap sutra atau menghalang daripada orang yang lewat. Ini adalah disunahkannya iltifat. Ketika di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal menyampaikan adanya ketika hayal sholat itu menghadap kanan, hayal falah menghadap kiri. Adapun yang iltifat juga nanti berbeda juga. Apakah menghadap kanannya dengan badannya atau cuma mukanya saja? Ini sudah merinci ya, tapi memang ini pembahasan para ulama. Yang roji adalah yang mengiltifat adalah ketika menghadap kanan kiri adalah mukanya saja, tidak dengan badannya. Wallahu ta'ala. Nah, itu pembahasan adan ya. Adzan dengan berbagai masalahnya dan masing-masing mempunyai dalilnya, walaupun ada satu lagi tentang adzanul awal. Tapi waktunya sudah habis ya. Saya minta saja adzan awal. Adzan awal ketika ada as-shalatu khairun minan naum. Adzan awal dimaksudnya adalah adzan fajar. Ada tambahan apa? As-shalatu khairun minan naum. Setelah apa itu? Setelah lahayal al-falah. Ketika sholat subuh. Ketika sholat subuh. Dan yang ini ada perbedaan pendapat ulama ketika mereka, apakah adzan awal itu adzan untuk subuh, apa adzan apa namanya ini tadi adanya tambahan hayya salatu khairu minan naum itu untuk sholat subuh atau untuk adzan awal? Karena disyaratkan juga ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzan itu ketika subuh ada dua. Ada dua, yaitu apa? Adzan untuk membangunkan orang akan sholat malam, yaitu adzannya Abdullah bin Umi Maktum, yaitu seorang muadzin Rasulullah yang buta. Beliau adzannya di adzan awal, yaitu beberapa saat sebelum subuh. Beberapa saat sebelum subuh. Nah, ketika subuh baru adzannya Bilal. Masuk keluar fajar shodiq, baru Bilal naik adzan. Ini sholat adzan untuk sholat subuh. Yang pertama, permasalahannya adalah hayal sholat, apa sholatu khairu minan naum ini diucapkan oleh adzan yang pertama atau adzan yang kedua. Ini para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya adalah sholatu khairu minan naum tidak disyaratkan pada adzan subuh, tapi disyaratkan apa pada apa namanya sholat adzan awal. Yaitu kalau di Indonesia jarang sekali ya. Saya belum pernah dengar di sini kecuali di pondok. Tapi kalau di daerah Tasik sana banyak ya, ada adzan awal juga, ada adzan awal. Kalau di sini mungkin masih dikira orang terlalu taat mungkin ya. Ya, itu disunahkan, ada syariatnya. Karena kalau di dalam waktu besar ada untuk membangun orang untuk sholat malam. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat istihad asyadu istihad di sholat lain. Mereka sampai dibangun dengan adzan. Makanya sebagian para ulama mengatakan bahwa sholat witir itu wajib, ya wajib sampai dibangunkan dengan adzan. Tapi, nah yang berhujjah dengan sholatul khairu minan naum di adzan awal adalah apa? Gunanya adalah untuk membangunkan orang yang sedang tidur. Makanya bunyinya sholatul khairu minan naum, sholat adalah lebih baik daripada tidur. Ini yang berhujjah dengan adzan. Akan tapi di antara mereka para ulama juga berhujjah bahwasanya sholatul khairu minan naum adalah pada adzan subuh, ya pada adzan subuh. Yang dimaksud sholatul khairu minan naum adalah pada adzan subuh, ya yang mana apa namanya hadis yang menyebutkan itu adalah disebutkan dalam hadis yang terakhir bab adzan bahwasanya dari hadis Abdullah bin Umar ada di situ an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna bilalan yu'adzinu bil-laili faqulu hatta yu'adzinu Ibnu Ummi Maktum. Oh, berarti Bilal yang pertama apa? Balik tadi ya makhluk. Bilal itu yang salat apa adzan malam. bukan Abdullah bin Maktum, tapi Abdullah bin Maktum adalah yang sholat subuh. Di sana diterangkan bahwasanya Abdullah bin Maktum menyebutkan hayya 'alash-shalatu khairum minan naum. Tadi yang Bilal pertama apa? Seadanya Bilal adalah yang malam ya, akan berbalik tadi. Yang Abdullah bin Maktum, yang orang yang buta, ya sahabat buta adalah di waktu subuhnya tadi, yang mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Jadi yang roji adalah as-salatu khairum minan naum diucapkan ketika adzan salat apa? Salat subuh. Salat subuh, bukan salat apa malam, bukan dikumandangkan oleh Bilal wallahu ta'ala. Itulah masalah-masalah karena walaupun ini kembali lagi saya sebutkan ini adalah permasalahan ikhtilaf para ulama yang masing-masing kita bisa menyikapinya, dan yang jelas itu masing-masing punya landasan dasar syariat, landasan dasar syariat. Adapun karena memang ada adan-adan yang tidak dilandasi dengan syariat, ada. Tapi kita minimal sudah tahu mana syariatnya, mana dalilnya. Seperti ini, jangan keliru, bagaimana kita mensikapinya, bagaimana kita melakukan, mengamalkannya dan lain sebagainya. Karena memang ada adan-adan yang ada pada posisi kita disyariatkan. Seperti itu contohnya, ketika mau apa? Mau mengangkat mayat ya. Di kuburan biasanya diadani ya. Wallahualam, ini adalah perkara yang baru dan tidak ada contohnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau menguburkan mayat juga azan dan koma. Kasihan ya, sudah jadi mayat sudah sholat. Ada pun untuk bayi ketika keluar, maka ini sebagian ulama ada yang pendapat boleh. Seperti Ibnu Bayyin al-Jauzi ya, mereka mengatakan boleh sebagai bayi di kelahirkan, maka dikumandangkan adzan, yaitu tarbiyatan untuk apa? Mengusir setan, bukan tarbiyatan, untuk mengusir setan ketika bayi baru lahir di dunia. Wallahu ta'ala, ini darinya adalah dari umum ketika apa namanya? Dikumandangkan adzan maka setan yafirru, setan itu lari. Makanya agar tidak terbawa oleh setan, bayi baru lahir diadzankan seperti apa yang mendapatkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah wallahu ta'ala. Walaupun pendapat yang lain pun mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan berkumandang adzan di telinga bayi yang baru melahirkan wallahu ta'ala. Itulah seputar pengenalan adzan. Akan saya agak lewat waktunya ini ya, sambil mengutubur gak apa-apa. Jadi agar karena kemarin pekan kemarin ya sudah tidak bahas, sudah agak lama ya, jadi biar agak sedikit diringkas. Jadi insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya akan kita normalkan seperti biasa, yaitu pertemuan 1 jam. Tapi mungkin ada yang bisa ditanyakan tentang masalah ada? Insya Allah paham ya? Paham ya? Mafhum insya Allah. Karena ya kalau kita mau mengupas permasalahan lama banyak sekali sebenarnya, banyak sekali dan cukup waktunya. Tapi fadal. Ya. Salat nafilah. Apabila ada suami istri, kemudian suaminya salat tarawih di masjid, kemudian suami istri, suaminya salat tarawih di masjid, kemudian beliau bermaksud salat wajibnya nanti di rumah, sementara di rumah istri menyengaja menunggu salat jamaah dengan suami sengaja salat wajib, namun istrinya niatnya salat tarawih, demikian. Ya. Ini permasalahannya adalah bolehkah seorang itu sholat jamaah ataupun ikut masbu ataupun ikut makmum gitu ya, dengan apa yang sholat sunnah gitu ya, sholat sunnah. Jadi sebagaimana apa yang telah saya sebutkan tadi, afdhalus sholatil mar'i fi baitiha ila al-maktubah, sebaik-baik sholat seorang adalah di rumah kecuali sholat maktubah, seperti yang dilakukan oleh suami tersebut tadi. Beliau sholat maktubah atau sholat sunnah di rumahnya. Tetapi permasalahannya, istrinya kadang juga pengen mendapatkan 27 pahala, gitu kan ya. Sholatul jum'ah, sholatul jum'ah ada afdal min sholatul fardhi bi sab'i wa 20 darajah. Sholat jamaah itu lebih banyak pahalanya dengan 27 derajat. Nah, ini istrinya juga pengen juga. gitu ya. Boleh enggak makmum dengan suaminya yang sholat sunnah? Pada hukum, secara hukumnya sholat makmum dengan imam yang berbeda sholat, berbeda niat, itu sah-sah saja sholatnya. Sah-sah sholat. Misalnya seperti dalam sholat jamaah, apa beda ada orang di sholat kita makmum, ternyata orangnya sholat sunnah, apakah harus mengulang sholatnya? Tidak, sah sholatnya. Karena niatnya itu ada pada masing-masing. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Yang afdol bagaimana? Yang afdol apakah dia harus mencapai, meraih pengen 20 derajat harus makmum? Ya. Kalau yang afdol, memang kalau kita melihat afdol adalah sholat kita bermakmum pada imam yang sesuai dengan kita. Walaupun tidak menafikan itu boleh. Boleh saja. Boleh saja. Dan tidak membatalkan sholat. Kalau kita katakan afdol, maka sholat sendirinya seorang perempuan di rumah itu sudah cukup afdol. Karena dalam satu riwayat yang cukup panjang, Rasulullah mengatakan ketika ada sahabiah yang sangat ingin sholat bersama Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan apa? Sholatuka fi baitika. Pertama urutan, sholatuka fi masjid, sholatuka fi qaryatika afdal min sholatika fi masjidika, sholatuka fi biladika afdal min sholatika fi baitika, sholatuka fi hujratika afdal min sholatuka fi baitika. Ya. Artinya di sini, walaupun seorang istri tidak ikut jamaah dengan suami, insya Allah istri sudah mendapatkan fadilah dan daripada suami atau seorang laki-laki yang sholat berjamaah di masjid. Walaupun secara hukum fikih boleh-boleh saja bermakmum dengan suaminya yang sedang sholat sunnah, tapi ini kurang afdol. Karena min afdol yang sholat, termasuk ke afdol sholat adalah dia makmum pada sholat yang fardu juga. Sholat yang fardu juga, Allah Ta'ala alam, walaupun itu adalah. Tapi melihat dari sisi pahala yang meraih, maka sholatnya istri sendirian itu lebih bagus, lebih afdol sesuai dengan hadis dari sahabiah di atas tadi yang mengatakan bahwa sholat perempuan itu lebih baik di rumahnya. Di hujrah ini afdol min fi bait. Sampai di kamarnya itu lebih baik daripada di rumahnya. Lebih baik yang tersembunyi. Ya kalau memang ingin sholat jamaah, alhamdulillah kalau punya ibu ya, kalau punya anak perempuan dan lain sebagainya, sholat jamaah dengan perempuannya, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat jamaah, karena al-jazaa'u min jinsil amal, pahalanya adalah sesuai dengan jenis amalnya. Wallahu ta'ala alam, tetap insyaallah sholatnya sah. Wallahu ta'ala. Yang lain ini fadal, monggo. Ya. Sebenarnya saya dari sekolah ini itu masih. Soalnya kalau di kampung saya itu banyak orang yang ngajar sholat tahiyat itu masih itu waktu sholat pertama itu sholatnya pas dulu. Sholatnya? Pas dulu. Pas? Ya, sebelum. Jadi waktu matahari di atas langit itu kira-kira sholat tahiyat itu masih itu ada apa? Sholat tahiyatul masjid. Ya. Sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat yang disyariatkan, sholat sunnah. Tapi ini keluar dari pembahasan sholat rawatib ya. Sholat sunnah. Kedudukan sholat tahiyatul masjid yaitu tata caranya ketika dia masuk masjid pada waktu apapun dia disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat takriman dari masjid untuk memuliakan masjid. Sebagaimana apa? Ketika di Mekah kita disunahkan ketika sampai di Mekah itu apa? Tawaf. Itu kedudukan sholat tahiyatul masjid. Ketika datang ke Mekah tawaf, ya. Dan sholat tahiyatul masjid itu disyariatkan di sana 2 rakaat, 2 rakaat. Akan tetapi yang pernah sering ditanyakan ketika sholat tahiyatul masjid yang pertama, sini masalahnya. Sholat tahiyatul masjid ketika sedang dikumandangkan azan, apakah dia harus menunggu? Ini saya terangkan semuanya saja ya. apakah dia harus menunggu adzan selesai? Karena dalam hadis yang lain kita diwajibkan untuk menunjukkan bagaimana adzan berkumandang. Itu sunnahnya itu ketika tidak sami itu munida faqulu ma yaqulu illa fi hayya salat biqaulihi mada la haula wala quwata illa billah. Jadi ketika adzan kita harus disuruh untuk menirukan adzan, kecuali ketika hayya salat maka kita membalas dengan la haula wala quwata illa billah. Ini hadis sahih. Nah, ini yang pertama, boleh enggak kita menunggu adzan? Yang afdal adalah menunggu agar kita mendapatkan fadilah dua-duanya, kecuali ketika adzan menjelang khutbah Jumat. Menjelang khutbah Jumat maka kita adzan, afdolnya kita tidak usah menunggu adzan selesai, harus kita sholat tahiyatul masjid langsung. Karena apa? Belum. Kok bisa saja? Iya, karena sholat tahiyatul masjid adalah hukumnya sunnah, sedangkan mendengarkan adzan hukumnya apa? Wajib. Maka tidak boleh kita setelah adzan, kan biasanya adzan, habis adzan kan khutbah naik, kita baru sholat. Maka waktunya kita ketika adzan langsung sholat, menjawab adzan itu sunnah. Ya, makanya kita langsung sholat, nggak apa-apa menjawab adzan dan langsung sholat. Langsung sholat. Ketika setelah sholat tersholat kita baru mendengar khutbah. Wajib kita mendengar khutbah. Jangan sampai ada adzan tunggu dulu khutbah naik baru kita sholat. Itu kurang pas. Karena sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah, mendengarkan mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Makanya itu tetap kita lakukan sholat sunnah. Terus yang kedua, tadi pertanyaannya yang adalah ketika matahari di atas langit, maksudnya ketika di waktu terlarang. Waktu terlarang. Ya, ada di sana waktu-waktu terlarang untuk sholat. Seperti apa? Terbenam matahari, tergelincir matahari, dan ketika matahari terbit. Ya, matahari terbit, tiga waktu terlarang. Yang dimaksud mamnu'atu minas salat fi hadhihi al-awqat, larangan waktu pada tempat-tempat ini adalah as-salatu ar-rawatib, ataupun salat-salat yang mutlak, salat-salat yang umum, ya. Salat-salat yang khusus, maksudnya bukan yang khusus. Salat rawatib dilakukan sebelum salat. Adapun salat dawatul asbab, salat-salat yang punya sebab, salat tahiyatul masjid, salat mayat, salat jenazah, yang punya dawatul asbab, bukan salat mutlak, ya. Salat secara umum, maka itu boleh. Enggak apa-apa. Walaupun matahari sedang tergelincir, matahari terbit, atau waktu setelah asar, ketika syaitan itu matahari terbit muncul, itu boleh dilakukan karena sholat tahiyatul masjid termasuk kategori sholat dawatul asbab atau sholat yang ada sebabnya. Jadi sebenarnya apa? Takriman di masjid, memuliakan masjid ketika orang tersebut masuk masjid. Seperti sholat jenazah juga boleh pada waktu sholat tersebut. Jadi tidak ada larangan. Adapun larangan ketika ada waktu asbab, ada sebab apa? Larangan ketika waktu terlarang itu adalah untuk sholat-sholat sebelum sholat nafila, sholat rawatib yang tidak dipulangkan ketika waktu-waktu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi boleh sholat, ada sholat sholat tahiyatul masjid walaupun dalam waktu terlarang, tidak mengapa. Wallahu ta'ala. Yang lainnya, oke? Maksud paham ya insyaallah ya. Dan kita ada satu lagi. Apakah sebelum adzan itu ada bacaan-bacaan tertentu yang harus dibaca sholat? Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wallahu a'lam. Yang saya ketahui tidak ada bacaan tertentu sebelum adzan, ya. Ulang tahun. Kalau yang ada bacaan tertentu ya mungkin lebih tahu gitu ya. Kalau saya tidak tahu, dan kalau antara saya belum pernah menemukan dalilnya ada bacaan khusus atau zikir khusus sebelum adzan yang dikhususkan. Adapun zikir-zikir bismillah ataupun apa ya, yang asal jangan dikhususkan itu termasuk kategori zikir umum bersolawat. Bukan tidak boleh bersolawat gitu ya, bukan tidak boleh bismillah, tapi sesuatu yang dikhususkan menjadi satu peribadahan maka itu adalah perkara yang baru. Ada mendikir bismillah, muadzan, muwaqqit dan lain sebagainya, atau untuk sholawat yang tidak dikhususkan dalam masjid. Ya, seperti sholawatnya di kapan saja gitu ya. Boleh saja. Tapi zikir khusus untuk menyambut ataupun mau melaksanakan ada, wallahu ta'ala alam, saya belum pernah melihat dalilnya. Nanti kalau ada yang zikir ya ditanyakan dalilnya ya. Insyaallah mungkin lebih tahu daripada saya gitu. Mudah-mudahan nanti kalau udah tahu ada dalilnya saya kasih tahu. Wallahu ta'ala alam. Ya, cukup insyaallah ya. Baik, kita tutup walaupun agak kelewat ini sampai 11:30. Saya nanti tunggu sholat zuhur di teman-teman di masjid Masana Amritis ke ada kegiatan di Kebusan insyaallah. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat menjadi pemberat timbangan kita di yaumil qiyamah nanti. Dan apa namanya, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.